Oke, kali ini langsung saja buat lagu saya yang kedua kalinya. Saya akan berduet bareng teman saya, Gary yep. Mahesa. Sekian lama ku dirantau orang, ingin ku cepat pulang. Ke kampung halaman Gerima, Abang Mula. Dari saya buat dekat semuanya. Monggo Om Bams.